Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa RRI yang kami muliakan dan kami hormati, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyunjuk jiwa, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Kita sudah memasuki ayat ke-34 dari surat Ibrahim yang akan menjelaskan kepada kita betapa sangat besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Para pendengar rahimakumullah, ayat 34 ini adalah puncak daripada penyadaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Tetapi didahului oleh prolog yang sangat indah di mana Allah di dalam kedua ayat sebelumnya, yaitu ayat 32 dan 33 dari surat Ibrahim, menjelaskan bagaimana alam semesta ini yang begitu lebih besar daripada manusia itu Allah perintahkan dan Allah tundukkan buat kemaslahatan manusia. Barulah kemudian Allah menjelaskan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, bahwa Dia memberikan kepada kamu segala keperluanmu. Kita harus sadar bahwa apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, segala kenikmatan dan kebahagiaan yang kita rasakan, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa mendapatkan wanita cantik yang menjadi pendamping hidup kita, kita bisa mendapatkan anak-anak yang sangat menyenangkan dan menyejukkan jiwa kita, kita punya orang tua yang sangat kita kasihi dan menjadi tempat pengaduan kita, serta masyarakat kita yang begitu sangat baik kepada kita, segala-galanya, harta, rumah dan sebagainya, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang besar yang diterima oleh manusia. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan suatu hal yang sangat ironis bahwa ketika Allah sudah memberikan segala keperluan kita, ternyata di dalam kehidupan ini kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, Allah memberikan apa yang kita minta. Pertanyaannya adalah, terkadang saya minta tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya mudah, bahwa tidak setiap anak yang meminta kepada orang tuanya diberikan langsung oleh orang tuanya. Anak kecil kalau minta kereta dan dia belum besar, belum tentu diberikan oleh orang tuanya, karena orang tuanya tahu kalau nanti si anak ini naik kereta ngebut-ngebut kencang, yang berbahaya adalah bagi dirinya sendiri. Anak kecil kalau dia minta rumah pada orang tuanya, belum tentu si orang tua akan memberikannya, dan kemungkinan besar tidak akan memberikannya, karena orang tuanya tahu bahwa bukan kebutuhan utama bagi si anak ini untuk memiliki rumah. Begitulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia mampu memahaminya, kenapa kita masih mempertanyakan kenapa Allah tidak mengabulkan apa yang saya pinta, padahal sebenarnya kita sudah diberikan yang jauh lebih banyak dari apa yang kita pinta. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Iya. Ayat ini juga telah kita singgung pada pertemuan 2 hari yang lalu, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sesungguhnya kalau kita menghitung, kata Allah, tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari segi kemanfaatan, dari segi faedahnya juga manusia tidak dapat membuatnya. Bagaimana manusia dapat membuat pendengaran yang Allah ciptakan? Bagaimana manusia dapat membuat penglihatan itu? Penglihatan itu tidak ada terdapat di mana-mana kecuali Allah yang menciptakan. Maka sebagaimana yang sudah disinggung yang telah lalu, bahwasanya manusia walaupun hidup 1000 tahun dengan amal ibadahnya, ketika ia tidak mendapatkan rahmat Allah dalam hitungan pahalanya itu, maka tidak ada artinya apa-apa dengan nikmat mata tersebut yang dapat mengalahkan seluruh amal ibadahnya. Begitulah bandingannya. Kalau kita melihat ayat ini, memang betul-betul nikmat Allah itu tiada duanya. Artinya tidak ada yang dapat menandinginya sama sekali. Hanya nikmat Allah lah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Karena di akhir dari ayat 34 ini sangat menjelaskan bahwasannya kebiasaan dari manusia itu adalah la zalumun kufkafar. Artinya selalu berbuat zalim dan mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita lihat pada pertama turunnya ayat ini bagaimana Abu Jahal, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mengingkari ayat ini sampai-sampai mereka ingin menutupi pendengarannya dengan supaya tidak mendengar Al-Quran yang sangat indah itu. Tapi tetap saja terdengar lantunan Al-Quran itu, karena Allah yang menghendaki itu semuanya. Maka dengan nikmat pendengaran saja seorang sudah banyak seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal tersebut. Makanya kita harus berupaya. Dan begitu juga pendengaran juga sudah banyak diingkari oleh kaum kafir Makkah pada saat itu ataupun Madinah, yang mana tidak mau sama sekali mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya berbeda, bahwa ketika kita mendengarkan ijaja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, artinya dengan pendengaran itu mereka dapat menyatakan nikmat mereka dengan masuk Islam, yang mana pada saat itu dikatakan hampir seluruh penduduk Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Begitu saja, Nah. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Kesimpulannya bahwa manusia selalu berorientasikan nikmat pada sesuatu yang bersifat materi. Mereka lupa bahwa sebenarnya immateri, maknawi, rohani juga merupakan nikmat yang sangat besar, dan itu juga penting dalam kehidupan ini. Tidak semuanya harus diselesaikan dengan uang. Banyak hal kasih sayang dapat menyelesaikan masalah. Tidak semuanya diselesaikan dengan benda. Banyak hal dengan senyuman itu dapat menyelesaikan masalah. Ini merupakan bukti bahwa ketika Allah menyebutkan nikmat dari hal yang besar, penciptaan langit dan bumi, kapal berlayar, air hujan turun, tumbuh-tumbuhan tumbuh, hewan dapat memakan tumbuh-tumbuhan dan air sehingga selanjutnya hewan dapat dikonsumsi oleh manusia, kemudian siang dan malam, matahari dan bulan, itu adalah nikmat Allah yang besar, dikerucutkan dan lebih mengecil, nikmat Allah yang ada pada diri kita, yang semuanya mungkin bersifat materi, itu juga kalau misalnya tidak dapat disyukuri, lihatlah nikmat keimanan. Namun sayang, manusia hanya terus meminta dan tidak dapat mensyukuri yang telah ada, padahal sebenarnya kenikmatan itu akan terasa nikmat bila diimbangi dengan unsur rohani, spiritual, sehingga ditutup la zalumun kafar, karena tidak memiliki nilai-nilai spiritual, tidak memiliki unsur-unsur rohani di dalam jiwanya, sehingga walaupun matanya melihat, tapi hakikatnya hatinya telah buta. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Ustaz Jenal Arifin dan juga Ustaz Fajrul Haq. Pada intinya adalah ayat ini kembali mengingatkan kepada kita untuk menyadari bahwa segala yang kita alami, kebahagiaan, kesenangan, itu semua adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mengetahui bahwa sebenarnya kita juga hidup tidak bisa hanya dengan harta, tapi kita perlu kasih sayang. Kita hidup tidak hanya dengan kekuasaan, tapi kita perlu juga keamanan, dan kita perlu segala sesuatu untuk kehidupan, di menjalani kehidupan ini, dan itu hanya bisa kita dapatkan dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan Allah sebagai tempat kita bergantung. Mari kita jadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegangan kita di dalam menjalani kehidupan ini, karena dengan itulah maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ayat ini semakin menginspirasi kepada kita bahwa betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya kita sikapi dengan mengembangkannya, dengan memberikannya kepada menjadikannya kebaikan yang maksimal, akan tetapi ternyata malah tidak kita jadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat bagi kita. Harta yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga bagaimana itu akan mampu menyenangkan hati orang-orang yang membutuhkannya. Harta kekuasaan yang kita dapatkan itu bukan hanya sekedar untuk menjadikan kita lebih berwibawa, akan tetapi bagaimana sebenarnya kekuasaan kita itu akan mampu untuk menjadikan rakyat yang kita pimpin atau orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita dapat merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan kekuasaan yang kita miliki. Pada intinya adalah seorang mukmin dituntut untuk menyadari betapa besar karunia Allah kepada dirinya, betapa besarnya Tuhannya itu, sehingga akhirnya dia tidak akan pernah ragu lagi untuk berpegang kepada Tuhannya, dan tidak akan pernah meragukan bahwa segala apa yang didapatkannya adalah karena kasih sayang Tuhannya. Mari kita sama-sama melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk melakukan segala yang diperintahkannya, menjauhi larangannya, karena itu adalah jalan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.